ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khawati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izinnya kepada kita sekalian untuk sama-sama menghadiri acara yang biasa kita melakukannya, yaitu kita berusaha untuk membaca kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab tauhid karangan Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Maka sebelumnya kita telah menyebutkan bab minasyirki lubsul halaqati wal khayt wa nahwiha li raf'il balai wa daf'ih, termasuk perbuatan syirik ketika memakai halaqah, gelang ataupun benang dan semisalnya yang tujuannya untuk mengangkat al-bala atau menolak al-bala, maka ini termasuk dari asyirku billah karena dia bergantung menyandarkan diri bahwa al-halaqah wal khayt tersebut bisa memberikan manfaat kepadanya dan bisa menolak madarat dari dirinya. Kemudian kita lanjutkan, berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam matannya, An Imran bin Husain أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang di tangannya ya ada halaqah, itu tadi gelang yang terbuat dari kuningan atau tembaga. Faqala, maka Nabi berkata kepadanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qala minal wahinah. Dia mengatakan ini minal wahinah. Ya, al-wahinah itu ya satu jenis dari penyakit yang menimpa di tangannya. Nah, jadi ada penyakit yang mengenai tangannya, maka dia memakai gelang tersebut yang terbuat dari kuningan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inzi'ha, lepaskan dia. Karena sesungguhnya ya gelang ini tidak akan menambah kepadamu kecuali wahnan, kelemahan. Ya. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun terhadap kehidupanmu, terhadap dirimu. Kalau saja engkau mati, meninggal dunia, sementara engkau masih memakai hal yang seperti ini, maka kata Nabi, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan falah selama-lamanya. Inilah akibat dari perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah berani meyakini selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kepada dirinya atau bisa menolak madarat, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirah. Di atas kehidupan dunia selalu dihantui dengan keraguan-keraguan. Tidak ada keyakinan pada dirinya. Selalu khawatir dan khawatir. Tetapi ketika seorang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpa dirinya, maka dia serahkan sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengetahui, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menyandarkan dirinya bertawakal kepada Allah, maka dia merasa cukup dengannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi dirinya. Naam. Kemudian kita baca syarahnya. Imran adalah Imran ibn Husain ibn Abid ibn Khalaf al-Khuzai, sahabiyyu ibn sahabiyyin. Dia ini sahabat, anaknya sahabat. Ya, masya Allah. Masih kecil sudah bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanannya. Ini sahabat. Demikian pula ayahnya juga sahabat, Imran ibn Husain. Aslama, beliau masuk dalam Islam yaitu pada tahun-tahun Khaybar dan meninggal pada tahun 52 Hijriah di negeri Basrah. Kemudian, ma hadhihi, di dalam ayat ini disebutkan, di dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi melihat, ya, ada seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga. Maka Nabi bertanya kepadanya, ma hadhihi, apa ini? Istifhamu ingkarin. Maka pertanyaan Nabi ma hadhihi artinya pertanyaan yang nadanya mengingkari. Apa? Ada apa dengan ini? Naam. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa rajulan di sini disebutkan di sini apa ini tidak disebutkan siapa rajulan. Di dalam pembahasan yang lain yang dimaksud dengan rajulan, Syaikh Shalih Fauzan sendiri yang menyebut dalam kitabnya yang lain yang disebut ya Imran ibn Husain sendiri. Naam, Imran ibn Husain sendiri yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wahinah. Maka dia mengatakan al-wahinah. Apa ini? Al-wahinah. Apa itu al-wahinah? Al-wahinah itu nau'un minal marad yusibul yad. Yaitu jenis dari penyakit yang biasa menimpa atau mengenai tangan. Itu namanya al-wahinah. Inzi'iha itroha. Wanazu huwa al-jazabu bikuwatin. Inzi'iha artinya buanglah dia dan lepaskan dia, yaitu menariknya dengan keras, ya, menariknya dengan keras agar dilepaskan benda tersebut. Adapun wahnan artinya do'fan, do'if, lemah. Ma'af lahta, engkau tidak akan beruntung. Al-falahu wa al-fawzu wa al-dhufru wa al-sa'adah. Al-falah artinya al-fawz. Naam. Keberuntungan. Wa al-dhufru, keberhasilan. Wa al-sa'adah, kebahagiaan. Ini dari makna-makna kosakata yang disebutkan di atas atau mufradat hadis di atas. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis, makna global hadis ini. Jadi disebutkan makna globalnya. Asy-Syaikh Al-Fadhil menyebutkan yadhkur lana Imran ibn Husain radhiyallahu an. Radhiyallahuhuma. Mawqifan min mawaqifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi muharabati syirk wa takhlisin nas minhu. Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma menyebutkan kepada kita satu sikap dari sikap-sikap Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di dalam memerangi kesyirikan dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Naam. Nah, yang namanya syirik, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat-sangat mengkhawatirkan ketika menimpa umatnya. Bahkan bukan Nabi Muhammad saja, nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, "Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala." Naam. Karena kesyirikan ini yang akan menghancurkan, membinasakan seluruh amalan kebaikan. Tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal mauqif, maka sikap itu annahu absar rajulan labisan halaqatan masnu'atan minas sufur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memakai gelang yang terbuat dari kuningan atau tembaga itu tadi. Fasa'alahu anil hamil lahu ala labisiha. Maka Nabi bertanya kepadanya, ya, mengapa dia membawa atau apa ini memakai benda tersebut? Bertanya kepadanya, bertanya kepada orang yang tadi memakai gelang dari tembaga. Fa ajabar rajulu annahu labisaha litaksimahu minal alam. Ini tujuannya. Jadi Nabi bertanya dulu kepada orang ini. Maka orang ini mengatakan, sesungguhnya saya memakainya untuk menjaga dia dari penyakit. Untuk menjaga dia dari penyakit, biar tidak terkena penyakit atau terserang penyakit, sehingga dia memakai barang tersebut. Tujuannya seperti itu. Fa'amarahu bil mubadarati bitarhiha. Maka Nabi SAW memerintahkan dengan segera untuk melepaskannya. Naam. Karena itu adalah dosa di antara dosa-dosa besar yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengetahui bahwa tujuannya memakai gelang tersebut untuk membantu dia menghilangkan penyakit atau untuk menjaganya dari penyakit, maka Nabi langsung memerintahkan, lepaskan dia. Nah, atau yang lainnya yang biasa, ya, di daerah kita masing-masing benda-benda tersebut, ya, dikalungkan di anak-anak atau di hewannya atau yang lainnya yang tujuannya sama, untuk mendatangkan berkah atau kebaikan, kemudian menghalangi dari berbagai penyakit, termasuk dalam hadis ini. Fa akhbarahu annaha la tanfa'uhu bal tadurruh. Maka Rasulullah SAW memberitakan kepadanya bahwa barang yang dipakai tersebut tidak akan memberikan manfaat kepadanya, bahkan memadaratkan dirinya. Ya, memadaratkan dirinya. Dia sudah meyakini sesuatu yang sesuatu itu akan mendatangkan manfaat, ternyata berbalik. Bukan manfaat tapi madarat untuk dirinya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Maka Nabi cepat-cepat memerintahkan, ayo lepaskan, segera. Wa annaha tazidu da'a alladhi labisat min ajlih. Karena sesungguhnya dengan dia memakai barang itu tadi akan semakin bertambah penyakitnya yang dia memakai karenanya. Nah, wa'adhu min dhalik law istamarrat alayh ila al-wafati hurimal falahu fi fil akhirati aidan. Dan yang lebih dari itu, yang lebih besar dari itu, jika dia terus menerus gelang tadi dipakainya sampai al-wafat, kematian itu datang kepadanya, maka diharamkan keberuntungan di akhirat. Nah, diharamkan juga. Ini yang paling mengerikan. Nah, sementara ketika seorang di akhirat, dia harus memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dengan amalannya tadi, di akhirat dia tidak mendapatkan keberuntungan. Kemudian, munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab. Annahu yadullu alal man'i min libsil halaqa lidaf'il bala'i li'anna dhalika min asyirkil al-munafilil falah. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan larangan untuk memakai gelang itu tadi. Gelang yang tujuannya ketika dia memakai untuk menolak bala. Tolak bala. Nah, umpamanya dia ingin ke hutan, maka ada benda-benda yang dipakainya yang dia meyakini bahwa dengan benda itu menyelamatkan dia dari serangan binatang buas umpamanya, atau dari musuh yang datang secara tiba-tiba tidak disangka-sangka umpamanya, masuk di dalamnya. Nah, apakah mungkin dibuat dari jenis kayu atau dari rotan atau dari yang lainnya yang dia memakainya? Nah, atau dari batu akik umpamanya, karena sekarang lagi ramai batu akik. Dia meyakini yang seperti itu untuk menolak al-bala masuk di dalamnya. Nah, maka kalau memakai batu akik tujuannya untuk berhias saja, bukan tujuan untuk yang seperti ini, untuk mencegah penyakit. Nah, karena itu termasuk syirik yang akan menafikan keberuntungan dia. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa mengambil faedah dari hadis Imran ibn Husain ini? Yang pertama, anna lubsal halaqa wa ghairaha lil ittisami biha minal amrad minasyirk. Bahwa memakai al-halaqa, ya, gelang dan selainnya, tujuannya untuk terjaganya dia dengan barang tersebut dari penyakit-penyakit minasyirik. Ini termasuk syirik. Termasuk kesyirikan. Yang kedua, an-nahyu anittadawi bil haram, larangan untuk berobat dengan cara yang haram. Berarti dengan cara yang halal boleh, dengan cara yang haram tidak diperbolehkan. Nah, umpamanya dia terkena sihir. Nah, untuk menghilangkan sihirnya dengan sihir pula Anda boleh. Nah, atau dengan mendatangi dukun-dukun, Anda boleh. Ancamannya keras. Nabi telah menyebutkan, ya, bertanya saja tidak boleh, apalagi sampai membenarkan. Saya bertanya tentang sesuatu yang ada problem pada dirinya. Yang ketiga, ingkarul munkar wa ta'limul jahil. Dari hadis ini kita mengambil faedah mengingkari kemungkaran. Nah, mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Yang mana Nabi tadi bertanya apa yang tujuannya? Dia bilangnya untuk mencegah penyakit. Maka diajar oleh Nabi, ayo lepaskan. Ini tidak menambah melainkan semakin bertambah penyakitmu dan semakin engkau menjadi lemah dengannya. Nah, kalau dia jahil, diajari. Yang keempat, darur syirki fi dunia wal akhirah. Bahaya syirik itu akan berdampak pada kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Nah, ini bahaya syirik dunia dan akhiratnya. Kemudian yang kelima, istifsal mufti wa tibarul maqasid. Seorang mufti memberikan perincian sehingga tercapailah tujuan maksud. Nam dari sebelum dia mengingkari, Nabi bertanya dulu, apa ini? Nah, ketika mendapatkan jawaban, baru Nabi memberikan jalan keluar. Lepaskan ini, jangan engkau pakai. Kalau engkau terus memakai dan engkau mati dalam keadaan seperti ini, tidak akan engkau beruntung selama-lamanya. Kemudian yang keenam, anna syirka al-asghar akbarul kabair. Bahwa syirik kecil ini sebesar-besarnya dosa besar. Jadi jangan dipandang kecilnya. Jadi yang dipandang itu syiriknya. Nah, karena masuk dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ayyusyraka bihi ini ditakwil kepada masdar isyrokan. Jadi sifatnya umum. Bisa kecil, bisa besar. Kemudian yang ketujuh, anna syirka la yu'dharu fihi bil jahal. Bahwa kesyirikan tidak mendapatkan uzur karena dia tidak mengetahuinya. Nah, apalagi sudah banyak yang menerangkan tentang kebenaran. Apalagi dia sudah tahu itu syirik, tapi dia mengaku itu bukan syirik. Tidak apa-apa, kita minta kepada wali-wali biar kita bisa berjalan di atas air umpamanya, atau bisa makan beling. Nah, dia sudah tahu yang seperti itu tidak boleh, tapi anggapannya itu tidak apa-apa. Yang penting kan sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apapun yang diucapkan, apapun dilakukannya, tidak akan apa mengurangi kalimat la ilaha illallah. Naam. Tidakkah kita mengetahui tentang orang-orang yang istihza terhadap Nabi dan para sahabatnya ketika dalam suatu perjalanan peperangan? Mereka hanya bersenda gurau, main-main saja untuk menghilangkan kelelahan ketika mereka safar. Tapi yang dijadikan olok-olokan adalah Nabi dan sahabatnya. Ya, katanya paling penakut bertemu musuh, paling ya suka dengan makanan dan yang lainnya. Maka langsung turun ayat. Qul abillah wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan rasulnya kalian istihza, berolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum. Jangan mencari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir. Padahal orang-orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Bisa batal kalimat la ilaha illallah dengan amalan-amalan dia. Naam, yang justru berseberangan dengan la ilallah. Ini baru istihza, main-main saja, enggak sungguh-sungguh. Enggak sungguh-sungguh. Bagaimana kalau diyakini sampai seyakin-yakinnya? Naam. Kemudian yang terakhir, yang ke-8. At-taghlidu fi inkari ala man fa'ala syai'an syirk. Ya, at-taghlid fil inkar ala man fa'ala syai'an masyirk. Pengingkaran yang keras. Ya, atau yang pengingkaran yang agak ditinggikan tensinya terhadap orang yang melakukan sesuatu dari syirik. Li ajli tanfiri minhu. Sehingga dengan itu agar manusia lari darinya. Ya. Tidak lagi mendekati amalan-amalan seperti itu. Karena yang kita sebutkan hadis Imran bin Husain ini, dari kaum muslimin banyak yang mengamalkannya. Banyak sekali. Banyak sekali. Tidak sedikit. Nah. Tidak sedikit yang mereka masih meyakini benda-benda tersebut, ya, apakah kerisnya bisa menjaga dia dari berbahaya atau yang lainnya. Naam. Yang dia menganggap bahwa bisa memberikan manfaat atau menolak mudharat dari dirinya. Kemudian hadis yang berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Berkata Syekh Muhammad bin Wahab, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallah. Atammallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Dan padanya, yaitu riwayat Al-Imam Ahmad dari Uqbah Ibn Amir secara marfu, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, sejenis jimat-jimat atau jampi-jampi, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'atan, wada'atan ini sejenis hewan di laut, kerang dan sejenisnya, naam, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan pada dirinya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jadi faqad asyraka, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja kita baca sarahnya. Uqbah bin Amir huwa Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur. Nah, dia Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat yang masyhur. Wa kana faqihan fadilan. Waliya imarata Misra li Muawiyah salasa sinin. Dia seorang yang faqih. Orang yang banyak ilmu, pengetahuan tentang ilmu agama. Fadilan, orang yang mulia. Dan dia sempat menjadi tangan kanan di negeri Mesir terhadap Muawiyah selama 3 tahun. Menjadi perwakilan di negeri Mesir. terhadap pemerintahan Muawiyah selama 3 tahun. Wa mata qariban min sittin, dan dia meninggal hampir umurnya mencapai 60 tahun. Kemudian walahu waruwiya al-Imam Ahmad, yaitu lahu artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ta'allaqa tamimatan ay allaqa alaihi wa ala ghairihi mu'takidan biha, yaitu dia menggantungkannya kepadanya atau menggantungkan kepada selainnya dan dia meyakininya. Wat tamimatu kharazatun kanatil arab ta'allukuha atau ta'alluq, na'am ta'allukuha ala auladihim yattaquna biha al-'ain. Yaitu tamimah tadi, jampi-jampi atau jimat yang orang-orang Arab menggantungkannya pada anak-anak mereka, yaitu agar menghindarkan dari penyakit al-'ain. Nah, ini tujuannya tamimah tadi, biar anak-anak mereka tidak terkena penyakit ain. Mungkin di negeri kita jarang, tapi kalau di Timur Tengah ya sangat banyak penyakit ain ini. Jadi sekedar tatapan matanya saja itu seseorang sudah terkena madarat dengan tatapan mata, maka disebut penyakit ain, penyakit mata. Nah, jadi memandang sesuatu yang dia menakjubkan ya, maka barang tersebut menjadi rusak dengan tatapan matanya. Fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya doaun alaih bi alla yatamallahu umurahu, yaitu doa padanya, yaitu doa padanya bahwa Allah tidak akan menyempurnakan urusannya ketika seseorang bergantung dengan hal-hal yang seperti ini. Wada'atan, al-wada'atu syai'un yukhraj min al-bahr yushbihu as-sudfa yattakuna bihi al-'ain. Wada'ah itu sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari lautan yang menyerupai kerang itu tadi, yang tujuannya ya mereka takut dari penyakit ain atau untuk membentengi diri mereka dari penyakit mata. Fala wada'allahu lahu ay la ja'alahu fi wada'atin wa sukunin, maka Allah tidak menjadikan ketenangan pada dirinya, yaitu Allah tidak menjadikan da'atin ya ketenangan, wa sukunin, sukun ya tenang juga. La khaufafallahu anhu ma yakhaufuhu, yaitu tidak Allah meringankan apa yang dia takutkan. Semakin takut, semakin khawatir. Apalagi umpamanya yang digantung tersebut hilang, wah itu takut sekali. Tetapi ketika ada, masih ya masih berani. Tetapi ketika itu hilang, maka seakan-akan ya tidak ada sudah sandarannya dalam kehidupannya. Wa fi riwayatin ay waruwiya al-Imam Ahmad min haditsin akhar. Dalam riwayat yang lain, yaitu diriwayatkan Imam Ahmad di dalam hadis yang lain. Al-ma'na al-ijmali lil haditsain. Maka makna ijmal secara global dua hadis di atas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala at-tamaima ya'takir fiha daf'ad darar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan terhadap orang yang menggunakan tamaim tadi, yang dia meyakininya bahwa hal-hal itu bisa menolak madarat. Biaya kisallah qasduh, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalikan tujuan dia, yang tadinya tujuannya dia untuk bersandar kepadanya, maka menjadikan itu sia-sia. Nah, bahkan membinasakan dirinya. Wala tammalahu umurahu, dan Allah tidak akan menyempurnakan perkaranya. Kama anna sallallahu alaihi wasallam yadu ala man ista'mala wada li nafsil qasdil sabiq alla yatrukhu Allahu fi rahatil watmi'nan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendoakan sesuatu yang buruk ketika seorang menggunakan wada'ah, menggunakan apa itu, benda-benda yang dari laut, maka didoakan Nabi SAW tidak ada ketenangan terhadap jiwa yang dimaksudkan, yang telah lalu kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan padanya rohah, kesenangan dan ketenangan. Masih saja ragu-ragu, masih saja tidak merasa tenang. Naam. Maka ketika orang-orang seperti ini sudah memakai benda-benda seperti itu ternyata masih menimpanya, maka dia semakin meyakini berarti ini kurang, ditambahi lagi, umpamanya kerangnya terlalu kecil, dicari yang besar baru digantung. Umpamanya dia biasa memberikan sesajian, tadinya hanya telur ayam, dibelikan ayamnya sekalian. Jadi semakin tidak tenang, kenapa sudah pakai ini kok masih saja menimpa, ditambahi lagi. Nah, sebutkan dalam hadis ini, semakin diberi ketakutan pada dirinya, tidak ada ketenangan. Beda dengan orang yang dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya selalu dikembalikan kepada Allah. Bal yahruku alaih kull mu'dhin. Bahkan dia dikembalikan kepadanya setiap orang yang bergantung, berlindung. Dia berlindung kepada selain Allah, maka diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha du'a yuqsadu minhu tahdhir min al-fi'l. Maka doa yang seperti ini yang Nabi menyebutkan semoga Allah tidak memberikan kesempurnaan kepadamu, tujuannya agar sebagai tahdir, peringatan dari melakukan hal-hal yang seperti ini. Tidak ada manfaatnya. Orang yang berlindung bukan semakin yakin, semakin ditakut-takuti. Kama anna khabir sallallahu fil hadis tsani anna hadzal amal syirkun billah. Sebagaimana bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kedua ini, amalan-amalan seperti ini syirkun billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, di mana saja kita berada, di tempat mana saja kita berada, maka kita senantiasa berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghindar dari Allah. Ini merupakan dosa-dosa besar yang diancam pelaku dengan an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul haditsainil bab, kesesuaian dua hadis ini dengan bab, anna fihi ma dallatan ala tahrimi ta'liqi tamaim wal wada'i. Bahwa di dalam dua hadis ini menunjukkan diharamkannya menggantungkan jimat-jimat dan benda-benda yang diambil dari laut untuk mendatangkan manfaat atau mulak madarat, wa tibaru syirkan, karena ini termasuk perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lima yakumu biqalbil mu'allik laha min al-i'timadi ala ghairillah. Yaitu terhadap apa-apa yang hati seorang bergantung kepadanya yang dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatinya bergantung kepada selain Allah. Dia tenang kalau dengan benda-benda itu. Dia tidak merasa tenang kalau tidak ada benda-benda yang seperti itu. Ma yustafadu minal haditsain. Apa yang kita bisa mengambil faedah dari dua hadis ini? Yang pertama, anna ta'liqat tamaim wal wada'a minasyirk. Bahwa menggantungkan tamaim, ya, jimat-jimat tadi, wal wada'a atau benda-benda yang diambil dari laut, ini termasuk syirik dengan tujuan mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allahu binaqidi qasdih. Bahwa barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan mempergaulinya dengan apa ini, membatalkan tujuan-tujuan maksud dia. Tujuannya ingin mendapatkan manfaat, tetapi sebaliknya, bukan manfaat, ya, justru kelemahan, justru tidak mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Yang ketiga, addu'a'u ala man ala alla qattama'im wal wada bima yafutu alaihi maqsudahu wa yakisu alaihi muradahu. Ini doa yang tidak baik terhadap orang yang menggantungkan tamaim, ya, tamimah, wal wada, ya, benda-benda yang diambil dari laut, apa yang luput padanya dari tujuan dia, dan wa yakisu alaihi muradahu, dan sebaliknya dari apa yang dia maukan atau dia inginkan. Naam. Jadi manfaat datang dari Allah, maka semua kita meminta kepada Allah. Kita semua ini makhluk Allah, maka senantiasa meminta kepada Allah. Ketika kita tertimpa musibah, introspeksi diri. Naam, jangan-jangan, ya, banyak sudah hal-hal yang kita langgar dari syariat ini. Naam, jangan justru lari ke tempat yang lain. Lari ke orang-orang yang tidak normal didatangi, ya, datang kepada dukun-dukun, datang kepada tukang-tukang sihir, kemudian, ya, meminta pengobatan dan yang lainnya, meminta diberikan jalan keluar, maka ini bukan jalan keluar. Justru semakin kita was-was, ragu-ragu terhadap keyakinan yang benar. Nah, maka kita berhati-hati dari yang namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kelihatannya remeh, hanya benang yang diikat, ya, hanya, ya, bulatan kecil-kecil ikat-ikat kemudian dipasang di badannya, ya, atau yang lainnya, atau batu atau apa atau kayu yang sudah dibuat-buat, sudah dibaca-bacain, kemudian disimpan di dompetnya atau disimpan di kantongnya dengan tujuan terhindarkan dari mara bahaya. Nah, seperti ini dihindari. Naam, ya, dihindari. Kalau memang sudah saatnya di situ kita meninggal dunia, berarti berakhir sudah kehidupan kita. Naam. Karena orang yang memakai seperti ini, apakah dia tidak mati? Tetap mati juga. Naam. Sudah waktunya mati, mati. Biar dia memakai apa? Naam. Biar dia memakai apa, kalau sudah waktunya mati, dia mati juga. Dan matinya nanti akan membahayakan dirinya ketika dia memakai barang-barang tersebut dan meyakininya. Walau bisawab, barangkali ini yang bisa kita baca di sore hari ini. Naam, dan kita tertinggal satu hadis lagi. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Wallahu bisawab, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.